والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أنت حديث بلئ dan muslim. Kata baik atau diam, itu yang pertama. Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu Sudah belum ya Irza? Sudah? Minta? Mau saran hadis? Boleh. Kasih minta. Yang pendek aja. Sudah semua? Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin, kita telah lewati pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang Bai'atul Aqabah As-Saniyah, dan belum kita sempurnakan. Kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kaum Aus dan Khazraj, penduduk Madinah, sudah membuat janji ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di mana? Mana Isa? Di mana kan? Di situ. Di mana? Di Al-Aqabah. di pertengahan hari-hari Tasyrik. Pergilah mereka berangkat. Ya. Mereka berangkat bersamaan dengan jemaah haji dari kaum musyrikin mereka. Jadi mereka itu juga ada kaum musyrikin. Dari kalangan penduduk Madinah itu juga ada kaum musyrikinnya. Bertepatan dengan musim haji. Berapa jumlah mereka yang pergi ingin berbaiat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dua belas. Berapa jumlah mereka? Siapa yang tahu? Berapa jumlah mereka? Berapa, Mi? 73, ya. 73. Nah, bersama di dalam 73 itu, ya. Atau bisa jadi ya 73 tambah 2 ya. Nah, 73 orang dan bersama mereka 2 orang perempuan. Atau ya di dalam 73 itu ada 2 orang perempuan ya, kemungkinan ya. Bisa ini maknanya bisa itu. Dan mereka berjanji ya, bertemu ya, membuat janji di bukit ya, menjanjikan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Di sepertiga malam lah. Sepertiga malam itu kurang lebih mungkin jam 3 malaman itu. Ya. Janji untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin berbaiat. Baiat itu berjanji untuk setia dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri mereka, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih demikian maknanya. Datang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam terakhir itu siapa dari pamannya? Siapa? Abbas. Abbas ketika itu beragama apa? Nasrani. Iyalah, beragama apa? Hah? Agama jahiliyah. Islam. Yang mana ini? Hah? Beragama apa? Musyrik. Ya, dia masih musyrik. Masih mengikuti kaumnya yang musyrik. Abbas ya, pertama kali yang berbicara malah di hadapan 73 orang itu. Ini keponakanku, jangan kalian sia-siakan. Kalau kalian sia-siakan, lebih baik dari sekarang kalian serahkan dia kepadaku. Jangan kalian bawa bersama kalian. Serahkan dia kepadaku kalau kalian menyia-nyiakannya. Tapi kalau kalian memang benar-benar ingin melindunginya, ya, fa antum wa ma tahammaltum min dzalik. Silakan apa yang telah kalian bebankan terhadap diri kalian kepada keponakanku. Tapi kalau kalian menyerahkannya kepada musuh, membiarkannya, sudah. Mending dari sekarang serahkan dia kepadaku. Luar biasa Abbas dalam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Fakhud li nafsika wa li rabbika ma ahbabta, wahai Rasulullah, berbicaralah. Berbicaralah wahai Rasulullah. Fatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbicara. Fatala al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa da'a ila Allah, mengajak kepada Allah. Wa raghaba fil Islam, menganjurkan mereka untuk masuk Islam. Menganjurkan mereka untuk senantiasa berada dalam keislaman. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, ubayyi'ukum, aku baiat kalian. Ini perjanjian untuk saling setia ya. Perjanjian supaya mereka senantiasa setia membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubayyi'ukum an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku baiat kalian. Hendaknya kalian melindungi aku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Fa akhadha al-Barra ibnu Ma'rur bi yadihi, kemudian Barra ibnu Ma'rur mengambil tangannya. Summa qala na'am, kemudian langsung dia berkata, iya. Walladzi ba'athaka bil haqq nabiyan, demi zat yang telah mengutus engkau menjadi nabi, lanamna'annaka mimma namna minhu uzurana, kami akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi uzuruna. Uzur itu artinya sarung. Ini kinayah yang maknanya itu adalah istri-istri, jiwa. Kami akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi jiwa raga kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami. Kami lindungi engkau sebagaimana kami melindungi keluarga-keluarga kami. Fabayi'na ya Rasulullah, bai'atlah kami wahai Rasulullah. Fanahnu wallahi abna'ul harb, kami demi Allah, kami anak-anak yang pandai berperang. Wa ahlul halqah, kami orang yang pandai bermain senjata. Warafnaha kabiran an kabir, yang demikian itu kami telah saling mewarisi dari nenek-nenek moyang kami. Ya, dari yang tua, yang ke yang muda, dari kakek, bapak, anak, cucu, turun-temurun, kami orang yang pandai berperang, kami orang yang pandai bermain senjata. Fa'taradul qawul wal barra yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Haitham ibnu Tihan. Ketika Barra ibnu Ma'rur berkata seperti itu, salah seorang dari mereka, yakni yang bernama Abul Haitham ibnu Tihan, menyanggah pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Barra, seraya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Langsung disanggah, inna bainana wa bainar rijal hibalan wa inna qati'uha, wahai Rasulullah, kami ya bersama suatu kaum yang tinggal di tempat kami, kami memiliki perjanjian, yakni perjanjian entah itu dalam urusan duniawi, ya, yakni saling jual beli, yakni menjual membeli aman gitu, tidak ada masalah gitu kan, artinya tidak ada masalah. Wa inna qati'uha, tapi kami memutus perjanjian itu, artinya kami ya tidak baik hubungan kami dengan mereka, ya, dengan kaum yang ada di tempat kami itu, yakni Yahud, yakni orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi tinggalnya di mana, di Madinah, kami hubungan kami sedang tidak baik dengan mereka. Fahal asaita innahnu fa'alna dhalika thumma azharaka Allahu an tarji' ila qaumina wa tad'ana, apakah kalau kami lakukan itu, yakni kami berjuang membela engkau, kami korbankan jiwa raga kami, kami bela engkau habis-habisan, kemudian Allah menangkan engkau, apakah engkau akan kembali lagi ke kaummu, lalu engkau tinggalkan kami? Ya, ini ada resikonya ini, kalau kami membela engkau habis-habisan seperti ini, kemudian engkau jaya, kemudian engkau ya, menang, engkau kembali lagi ke kaummu dan engkau tinggalkan kami, resikonya begitu. Jadi kalau engkau kembali ke kaummu, ya hubungan kami memang tidak baik dengan orang itu. Nah, resiko jadi. Apakah engkau akan pergi ke kaummu? Kata siapa tadi? Abul Haitham ibn At-Tihan. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum. Summa qala. Kemudian beliau bersabda, balid dam ad-dam wal hadam al-hadam, ana minkum wa antum minni, uharibu man haraftum usalimu man salamtum. Luar biasa, dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, bahkan darah dengan darah, ya, al-hadam al-hadam, ya, yang hancur dengan yang hancur, ya, aku bersama kalian, aku bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Aku akan perangi siapa saja yang memerangi kalian dan aku akan berdamai dengan siapa saja yang kalian berdamai dengannya. Mendengar ini mereka merasa kuat. Rasulullah SAW benar-benar ingin bersama kita. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhriju ilayya minkum 12 nakiban, keluarkan bersama kalian ini semuanya dengan jumlah kalian ini 12 orang yang akan menjadi pemimpin, liyakunu ala qaumihim bima fihim, supaya bisa memimpin kaumnya. Fa akhruju minhum 12 nakiban, dikeluarkanlah 12 orang dari 70 berapa? 73 tadi, dikeluarkan 12 orang yang menjadi pemimpinnya. Tis'atun minal Khazraj, 9 dari mereka dari kaum Khazraj. Wa thalathatun minal Aus, yang 3 dari Aus. 9 dari kaum Khazraj, 3 dari kaum Aus. Wa kana awwalu man daraba 'ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Barra bin Ma'rur. Yang pertama kali meletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Barra bin Ma'rur. Tsumma bay'a ba'dul qaum, kemudian menyusul kaum yang lain. Letakkan juga. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Falamma bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata siapa di sini? Al-Barra ya. Kata Al-Barra, ketika kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarafa syaitan min ra'sil aqabah. Ini Allah alam, sebatas yang saya pahami Al-Barra ini yang berkata. Ketika kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah saling kuat satu sama lain, saling menguatkan. Kita bela Rasulullah. Rasulullah pun demikian. Aku akan berperang bersama kalian. Aku bagian dari kalian. Kalian bagian dari aku. Mereka juga demikian. Kami membela engkau. Kami akan membela engkau. Korbankan jiwa raga kami. Kami akan anggap engkau bagian dari kami. Sarakha syaitan min ra'sil aqabah. Syaitan berteriak dari ujung Aqabah. Ujung daerah di Aqabah. Bi anfadhi sautin sami'tuhu qat, yang aku belum pernah mendengar suara ini, suara yang sangat kuat, melainkan inilah dia suaranya, ya, dengan suara yang sangat kuat aku dengar itu. Syaitan berteriak, dia mengatakan, ya ahlal jabajib, al-jabajib itu Mekah, wahai penduduk Mekah, kata syaitan, halakum fi mulamman wassabah ma'ahu, apakah bersama kalian ada mulamman? Mulamman itu plesetan dari Muhammad. Ini kalimat ejekan dari syaitan. Dari Muhammad diplesetkan menjadi mulammam. Muhammad itu artinya orang yang terpuji secara bahasa. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Diplesetkan oleh syaitan menjadi mulammam. Mulammam itu artinya orang yang tercela. Ini ejekan syaitan. Jadi kalau orang suka ngejek-ngejek itu ya dari syaitan ini memang. Halakum fi mulammam wassabah ma'ahu qad ijtama'u ala harbikum, wahai penduduk Mekah, dengan teriakan yang keras, sesungguhnya Muhammad, ya mulammam, kata dia, panggilan dia, Allah musta'an, na'udzubillah, Muhammad dan orang-orang yang keluar dari agamanya, orang-orang yang sesat bersamanya, sungguh mereka telah berkumpul ingin memerangi kalian wahai penduduk Mekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, "Hadza azabul aqabah. Hadza ibnu azyam." Ini adalah syaitan yang menghuni Aqabah ini, yang ada di sekitaran sini. Namanya Azab atau ibnu azyam. Nama syaitannya Azab atau ibnu azyam, yang tinggal di sekitaran Aqabah dengan suara teriakan yang keras. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irfadu ila rihalikum." Pulanglah kalian ke tenda-tenda kalian. Kan mereka di tenda dalam musim haji ini. Faqala lahu Al-Abbas bin Ubadah bin Nadhwah. Berkata Abbas bin Ubadah bin Nadhwah, "Wallahi alladhi ba'athaka bil haqq." Karena suara itu terdengar keras, ya. Suara syaitan itu, na'udzubillah, ya. Demi zat yang mengutus engkau dengan hak, in syi'ta lanamilanna ala ahli mina gadan bi asyafina, demi Allah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, kalau engkau ingin, kita perangi mereka besok dengan pedang-pedang kami. Ya, luar biasa masih semangat ini. Nah, kalau engkau ingin kita perangi, wahai Rasulullah, kita lawan sampai lewat. Kita lawan mereka kalau engkau ingin dengan pedang-pedang kita besok juga, ya. Besok kita berangkat karena sudah malam. Kalau hari itu juga mau perang ya sudah malam ini kan. Besok kita berangkat, kita perangi mereka jika engkau menginginkan, wahai Rasulullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya bahwa kalian belum diperintahkan, lam nu'mar bidzalik, kita belum diperintahkan untuk memerangi mereka, walakin irji'u ila rihalikum, tapi pulanglah ke tenda-tenda kalian. Faraja'na ila madaji'ina, kami pun pulang kembali ke pembaringan kami. Fadinna 'alaiha hatta asbahna, kami pun tidur sampai berada di pagi hari. Falamma asbahna ghadat 'alaina jillatu Quraisy, ketika berada di pagi hari segerombolan orang-orang Quraisy mendatangi kami. Faqalu, mereka berkata, ya ma'syaral Khazraj, wahai orang-orang Khazraj. Siapa yang dimaksud kalau disebut Khazraj? Siapa? Kalau disebut wahai orang-orang Khazraj, yang dimaksud siapa? Siapa? Masyaallah, siapa? Madinah, Khazraj, siapa? Siapa? Siapa yang tahu? Kalau disebut Khazraj, itu maksudnya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, dua itu. Tapi manggilnya satu saja, Khazraj, gitu. Wahai orang-orang Khazraj, innahu qad balagana annakum qad ji'tum ila sahibina hadha tastakhrijunahu min baini adhhurina. Sesungguhnya telah sampai kepada kami berita bahwasanya kalian telah datang menemui warga kami. Bahwasanya gitu, warga kami. Salah seorang dari warga kami. Kalian telah mengeluarkannya dari kami. Wa tabayyunahu wa tubayyunahu ala harbina, dan kalian saling berbaiat untuk memerangi kami. Wa innahu wallahi ma min hayyin minal arab abghad ilaina an tanshibal harbu bainana wa bainahum minkum. Demi Allah, tidaklah ada dari satu penduduk pun dari penduduk Arab ini yang kami sangat tidak suka untuk berperang kepadanya dari kalian, ya. Kami sangat tidak ingin kami itu berperang dari penduduk Arab itu, kalianlah yang kami sangat tidak ingin berperang dengannya. Fanba'atha min huna min musyriki qaumina yahlifuna billah ma kana min hadha syai' wa ma 'alimnahu. Nah, ketika kaum musyrikin pergi ke tenda-tenda penduduk Aus dan Khazraj mengucapkan ucapan yang seperti itu, yang bangkit ternyata orang-orang musyrikinnya. Mereka mengatakan, demi Allah, kami tidak tahu apa-apa. Ya memang benar, ya kan? Waqad sadaqu, sungguh mereka telah benar. Lam ya'lamu, mereka tidak tahu apa-apa yang musyrikinnya dari kalangan penduduk Madinah. Kan mereka kan segerombolan perginya, bukan hanya 73 itu saja. 73 itu bersama orang-orang musyrikin penduduk Madinah. Nah, yang jawab orang-orang musyrikin penduduk Madinah, kami tidak tahu apa-apa karena jam-jam segitu. Ya, di sepertiga malam mereka tidur, kami tidak tahu apa-apa. Saudaraku, benar mereka memang tidak tahu apa-apa. Qala wa ba'duna yanzuru ila ba'd. Sebagian kami melihat kepada sebagian yang lain. Siapa? Diam. Tapi mereka tidak ada yang berbohong, ya. Saling melihat aja satu sama lain. Dan yang jawab orang-orang musyrikinnya. Wa nafarun nasu min Mina. Fanatosa al-qawm al-khabar fawajatuhu qadkan. Akhirnya ya diutuslah mata-mata mencari tahu siapa. Ya, bahasa kitanya mungkin dalang dibalik semua ini, ya. Atau bahasa lainnya, benar atau tidak mereka berbaiat tadi malam. Dicari tahu ternyata dapat beritanya. Wa kharaju fi talabil qaum, mereka pun pergi mencari kaum yang 73 tadi. Fa adraku Sa'ad bin Ubadah bi Adzakir, Mereka akhirnya menemui Sa'ad bin Ubadah di daerah Al-Zakhir. Wal Munzir bin Amr, dan mendapati Munzir bin Amr ditangkap. Wakilahuma kana naqiban. Ubad, Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Amr ini pemimpin dari yang 73 tadi, termasuk salah satu dari pemimpinnya. Fa'ammal Munzir fa'ajazal qawm. Adapun Munzir bebas, bisa lepas. Bisa mengalahkan mereka dalam percakapan. Ya, bisa jadi dia memang orang yang fasih lisannya. Wa amma Sa'ad fa'akhadhu. Adapun Sa'ad bin Ubadah ditangkap oleh mereka. Warabatu yadaihi ila unukihi binis rihalihi. Kedua tangannya diikat. Diikat ke lehernya. Begini mulia. Ya. Dengan apa itu? Tali kendaraan mereka. Wih. Apa gimana rasanya sakitnya? Terkungkung ya. Suma akbalu bihi hatta adkhaluhu Makkata yadribunahu. Kemudian mereka kembali ke Mekah memukuli Sa'ad bin Ubadah. Wa yajzibunahu bijummatihi, dan menarik rambutnya. Wa kana za sya'rin katsir. Sa'ad bin Ubadah ini rambutnya panjang. Ditarik rambutnya, dipukul-pukuli. Qala Sa'ad bin Ubadah berkata, "Fa wallahi, demi Allah, inilah fi aydihim. Aku di dalam tawanan mereka, demi Allah. Ittala 'alayya nafarun min Quraisy." Aku melihat seseorang dari Quraisy, ya, salah seorang dari segerombolan mereka. Fihim rajulun wati'un abyad. Di antara mereka ada seseorang yang wajahnya cerah, putih, syaksa, rambutnya panjang, bagus. Hulwun minar rijal, manis orangnya. Fakultu fi nafsi, aku berkata di dalam diriku sendiri, iyaku inda ahadin minal qawm khairun fa inda hala. Kalau dari kaum ini ada orang baiknya, inilah orangnya. Aku mengira dia ini orang yang paling baik di antara kaum ini. Falamma dana minni, ketika dia mendekat kepadaku, rafa'a yadahu, dia mengangkat tangannya. Falakamani luqmatan syadidatan, ternyata dia mukulku, meninjuku. Yang paling baiknya saja begini, masya Allah. Yang aku mengira dia itu orang yang paling baiknya, ternyata dia juga memukuliku. Fakultu fi nafsi, maka aku berkata dalam diriku, wallahi, demi Allah, ma indahum ba'da hadza min khair. Tidak ada di antara mereka ini, ya, di sisi mereka ini setelah ini orang baik. Tidak ada sama sekali. Satu orang yang aku lihat wajahnya cerah, aku kira dia orang yang paling baik di antara mereka, ternyata dia juga memukuliku. Fa wallahi, inilah fi aydihim, demi Allah, aku dalam genggaman mereka. Yashabunani iz awali, yashabunani iz awali. Mereka menawanku, ya. Iz awali rajulun mimman kana ma'ahum, ada satu orang yang memiliki belas kasih kepadaku. Faqala, dia berkata, waihat, celaka engkau. Ama bainaka wa baina ahadin min Quraisy jiwarun wala ahdun. Apakah engkau pernah ada perjanjian atau pernah menolong salah seorang dari Quraisy? Qultu bala wallah, demi Allah, iya, aku pernah melakukan itu, kata Sa'ad bin Ubadah. Laqad kuntu ujira li Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abd Manaf tijarahu wa amna'ahu mimman arada zulmahum bi biladi. Aku pernah menolong Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abd Manaf. Aku pernah menolong perdagangannya. Aku pernah melindunginya dari orang-orang yang ingin mendoliminya dari kaumku di negeriku. Walil Harith bin Harb. Aku juga pernah melindungi Harith bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Ada, maka salah seorang dari mereka yang kasihan sama Sa'ad bin Ubadah mengatakan, wai hak celaka. Fahtif bismir rajulaini wazkur ma bainaka wa bainahuma. Teriakkanlah nama dua orang itu. Sebut nama dua orang itu. Sebut apa yang terjadi di antara engkau dan di antara mereka berdua. Niscaya engkau akan selamat. Qala fa fa'aitu, kata Sa'ad bin Ubadah, aku lakukan. Wa kharaja dhalika ar-rajul ilaihima. Akhirnya ya Sa'ad bin Ubadah keluar menemui mereka berdua. Fa wajadahuma fil masjid indal Ka'bah. Maka ya Sa'ad bin Ubadah mendapati mereka berdua di masjid di Ka'bah. Faqala lahumah, Sa'ad bin Ubadah berkata kepada mereka, Inna rajulan minal khazraj. Oh, bukan Sa'ad bin Ubadah yang keluar. Karena Sa'ad bin Ubadah kan dalam tahanan. Ya. Siapa yang keluar ini? Hah? Mundir lah, lepas dia. Siapa yang keluar ini? Hah? Lah, Jubir gak tahu apa-apa. Jubir tidur dia. Siapa yang keluar ini? Hah? Yang keluar ini seseorang yang mengasihani si Sa'ad tadi. Ya. Yang ada rasa kasihan sama dia. Keluar dia kan. Mengklarifikasi, benar gak? Kalau Sa'ad itu pernah menolong Jubair sama Al-Haris. Wa kharaja dzalika ar-rajul ilaihima. Pergilah laki-laki itu menemui dua orang tadi. Fawajadahuma fil masjid indal Ka'bah. Dia mendapati Jubair dan Al-Haris di Ka'bah. Faqala lahuma. Dia berkata kepada mereka berdua. Inna rajulan minal khazraj al-an. Sekarang ada orang dari Khazraj. Yudrabu bil abtah wa yuhtafu bikumah. Dia sedang ditawan, ya, di abtah, dan dia menyebut nama kalian berdua. Wa yadhkur anna bainahu wa bainakuma jiwar. Dia menyebutkan bahwa dia pernah menolong kalian berdua. Qala, maka dua orang itu berkata, wa man hu, siapa dia? Qala Sa'ad bin Ubadah. Dia adalah Sa'ad bin Ubadah. Ini orang Quraisy, perhatikan. Jujur. Qala shadaqa wallah. Jujur, benar dia demi Allah. Padahal masih musyrik. Ya, mereka tidak berani bohong. Orang Quraisy itu sangat menjaga kejujuran. Ya, walaupun dalam keadaan masih musyrik. Shadaqa, benar. Wallahi, demi Allah. In kana la yujiru lana tijarana. Dia pernah melindungi perdagangan kami, ya, di Madinah ketika kami sedang berdagang di sana, dia pernah melindungi kami. Wa yamna'uhum an yudlamu bi baladihi, dan mereka yang melindungi kami, ya, dari orang-orang yang ingin berbuat zalim kepada kami di negerinya. Qala fa khallasna Sa'dan min aydihim fantalaqa. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah dilepaskan, ya, karena pernah menolong orang Quraisy. Dilepaskan, dapat syafaat dari dua orang tadi, Jubair dan Al-Haris. Akhirnya dilepaskan dari genggaman mereka dan pergilah lagi ke Madinah. Setelah mendapat sekian banyak pukulan-pukulan, sekian banyak mendapat sakit yang menyakitkan bagi dirinya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Inilah permusuhan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW, sampai dikejar, ya, sampai dikejar. Yang dapat dua orang, satu lolos, ternyata yang bahasa kitanya yang nyangkut satu, dan akhirnya tetap juga lepas, karena mereka sangat menjaga ini yang namanya perjanjian, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang Arab terutama, ya. Nah, insyaallah kita masuk pada pertemuan berikutnya, syurutu baitil bai'i bai'atil aqabah al-akhirah, syarat-syarat bai'ah al-aqabah yang terakhir, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kemudian perintah berperang. Masya Allah, oh, sudah jauh ternyata. Tidak terasa, ya, pembahasan kita jalan terus. Alhamdulillah, sudah mendekati, ya, peperangan itu. Sudah mendekati hijrah, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.